بسم الله الرحمن الرحيم. طيب kembalikan teman-teman sekalian, sekarang kita mesti bergaul dengan siapa? Cari teman yang mana? Apakah teman yang setia? Apakah teman tapi mesra? Apakah teman-teman yang lainnya? Mari kita lihat kualifikasinya harus pada yang disebutkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan gambaran ayat-ayat Qur'annya. Satu, hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabuz Zakah, Babus Sadaqah bil Alil Yamin, Babus Sadaqah bil Yamin, nomor hadis 1432. Hadisnya sudah saya sebutkan di pengantar tadi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillihi lawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Maaf, saat semua orang banyak kesulitan mendapatkan naungan. Siapa di antara mereka? Ayo bandingkan dengan yang tadi bedanya. Kalau yang tadi, maaf, jangankan naungan, penyesalan yang paling banyak. Gelisah mereka, saling mencela, saling menghujat dan saling menuntut. Ini dinaungi, tenang. Siapa mereka? Di antara yang 7 itu, rajulani yatahamba fillahi. Ada orang yang bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saling mencintai, lihat rumusnya, karena Allah. Berjumpa karena Allah. Berpisah karena Allah. Rumus hadis ini yang pertama adalah orang-orang yang mencari persahabatan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena nilai-nilai keduniaannya, tidak karena materi, bukan karena kedudukan. Manfaat faidah hadis yang pertama ini ingin memberikan gambaran. Satu, bersahabat karena Allah akan mengekalkan persahabatan sampai dengan ke surga nanti. Bersahabat karena urusan dunia hanya akan kekal sampai urusan dunia itu selesai. Antum ingin punya sahabat orang kaya, kekayaannya hilang, hilang jadi sahabat antum. Ingin punya sahabat dari yang punya kedudukan, kedudukannya hilang, terus punya kedudukan, ceger, nabrak tiang, hilang kedudukan, ditinggalkan oleh semuanya. Contoh, awas, jangan mencela siapapun. Contoh, kan? Kedudukan hilang, ditinggalkan. Dia bukan teman kami, dia begini, dia begitu. Dunia. Makanya lihat teman sekitaran antum. Kalau antum hanya mencari teman yang seperti itu, rugi antum, rugi teman-teman sekalian. Maka itulah kemudian, saya ingin contohkan satu kasus. Masya Allah, ada seorang pramugari. Saat saya awal ke Bekasi, kemudian dia mencoba untuk berhijrah. Datanglah dia ke pengajian. Ikut sekali pengajian, bertemu dengan teman-teman yang lillah karena Allah. Apa yang terjadi? Begitu ikut pengajian pertama, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Ingin dia, rasanya ini yang dicari dalam kerinduannya, ingin berubah. Perhatikan bagaimana Allah membimbingnya pada kebaikan. Saat itulah kemudian dia ingin berubah, saat ingin berubah, Allah berikan musibah kepadanya. Ujian yang membuat dia lebih kuat lagi. Makanya hati-hati ya. Innallaha, kata Nabi, idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah sedang menghadirkan cinta bagi seorang hamba yang diberikan ujian. Karena dengan ujian itu semakin dipertambahkan pahala-pahalanya, kesabaran mulai meningkat. Bukankah kalau sabar dekat dengan Allah? Quran surah kedua 153 paling kanan sebelah bawah, innallaha ma'as sabirin. Bukankah sabar mengantarkan ke surga? Kalimat pertama malaikat kepada ahli surga itu sabar. Quran surah 13 ayat ke-24. Salamun alaikum bima sabartum. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Malaikat masuk ke dalam setiap pintu surga mengucapkan selamat pada ahli surga. Apa ucapannya? Ayat 24 di Quran surah ke-13. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar menjalani kehidupan di muka bumi ini. Sabar tidak akan bersanding kecuali dengan musibah. Makanya ayat musibah bersanding dengan sabar. Quran surah kedua ayat 156. Dari 155-nya paling kiri sebelah atas. Lihat, wala nabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath-thamarat wa basyiril sabirin. Siapa orang sabar ini? Ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah, sabar bersanding dengan musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terserah mau diuji apapun. Toh kalaupun diambil, saya milik Allah juga. Hilang sendal, alhamdulillah, sendal titipan Allah, bukan punya saya. Kalau jiwa apapun diambil, itu milik Allah juga. Gak akan marah, yang ada malah syukur. Tobat, baru mau tobat teman-teman, si Allah saya ingin bertobat, pakai sepatu baru ke masjid. Begitu pulang, hilang. Ya Allah, saya akan tobat, kok sepatunya hilang? Tidak diterima tobat saya, ya Allah ya. Oh, tidak, bukan. Lihat cara berfikirnya. Teman-teman, semua titipan, beruntunglah Anda. Masya Allah, sepatu baru itu titipan. yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata titipan Allah antum pakai untuk salat. Dan Allah tutup maksiat dari sepatu itu. Berbahagialah antum. Karena pertama kali digunakan untuk salat itu, selesai tugas sepatu dititipi kepada antum, selesai tugasnya dan bersaksi di hadapan Allah untuk menjadi saksi salat antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah dipakai maksiat, enggak pernah dipakai yang lain. Kalau pencuri, rezekinya memang yang haram. Maka diambillah dia oleh pencuri untuk menambah segala dosanya. Kalau antum selesai cuman mengantarkan sholat, selesai. Disitulah tugasnya mengantarkan antum jadi pahala di situ. Diberbahagialah kalau ke masjid, sendal hilang. Setelah dicari dulu, cari dulu. Tanyakan. Jadi enggak banyak nuntut. Ini sendal hilang dicari marah-marah. Gimana sih DKM? Tidak bisa menjaga masjid dengan baik. Enggak bisa melihat. Pasang CCTV. Masya Allah. Padahal yang hilang sendal jepit. Kenapa mesti begitu? Kan bicara baik-baik bisa diganti. Tapi ini tidak. Balik. Ketakwaan mulai muncul teman-teman sekalian. Ayo. Siapa mereka? Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicintai Allah turun musibah. Perempuan tadi didiagnosis kena kanker. Masuk rumah sakit. Saya datang pertemuan berikutnya, jemaah belakang mulai tersedu-sedu. Kenapa ibu menangis? Ustaz, kawan kita Ustaz sekarang butuh doa. Dia sedang bertarung dengan kanker. Mohon Ustaz doakan. Insyaallah kita doakan setelah selesai kita belajar ya. Begitu pertengahan mau akhir belajar, nangis kencang lagi. Ibu kenapa? Ustaz, kawan kita yang mau didoakan meninggal Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya katakan, ibu, Masya Allah, belajarlah pada saudari kita itu. Betapa Allah sayang kepadanya. Ketika dia berhijrah mendekat kepada Allah, dia dibimbing untuk menuju jalan kematian terindahnya. Kita tidak bisa menolak kematian, Bu. Tapi begitu sayangnya Allah kepada dia, dibawa dia ke rumah sakit, diisolasi dari lingkungan yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Bahasa kita tidak sembuh, tapi hikmah Allah yang menjadikan dia disimpan supaya tidak diganggu oleh yang lainnya. Maka bukankah dengan sakit diampuni dosanya? Dia beristighfar, dia bertobat, tobat diterima dan ditutup menerima informasi dari yang buruk-buruk yang lainnya. Yang ada suami yang mengajak pada zikir, yang ada lantunan ayat Al-Quran, dia tidak mendengar gibah lagi, dia tidak melihat yang haram lagi. Ketika mata ditutup dari yang haram, telinga ditutup dari yang haram, kemudian mulut ditutup dari yang haram, dan tobat diterima, amalan sudah ada, surga baginya insyaAllah. Yang tidak aman kita Bu sekarang, yang masih membicarakan orang lain, yang kita tahu tidak tahu kapan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita antarkan insyaallah ke alam kuburnya dalam keadaan yang terbaik. Malamnya kami datang untuk bertakziah teman-teman. Antum tahu apa yang terjadi? Dalam pekerjaan dunianya yang datang cuma 1-2 orang, yang banyak karangan bunganya. Perhatikan, teman materi yang datang materi. Di akhir hidupnya datang ke majlis ilmu cuma sekali pertemuan, yang datang memenuhi ibu-ibu majlis ilmu. Plus dengan suami-suaminya datang. Anaknya. Jadi lebih baik keseluruhannya. Anda bayangkan, sehari datang ke majlis ilmu, tak ternyata sehari itulah mengantarkan pada kematian yang sesungguhnya. Dan kasih sayang Allah menjadikan teman terbaik ya teman-teman pengajian. Makanya antum berpikir dulu kalau mencari teman yang ahli maksiat, bayangkan ketika itu meninggal. Kemana? Joget yuk. Masya Allah. Sedang joget meninggal. Ayo. Kemana? Mabok yuk. Sedang mabok meninggal. Meninggal. Mau kamu lala, mau tidak. Meninggal. Pukulin. Cara meninggalnya pun dipukulin. Quran surah 8 ayat 50. Akhriju anfusakum, kata malaikat. Hei, susah banget keluarnya. Cepat keluar. Pukul. Orang baik itu tidak tenang. Karena antum bergaul dengan orang yang menenangkan, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat 27-30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang. Sahabatnya tenang, dirinya tenang, meninggalnya tenang. Nah, bagaimana menemukan yang seperti itu? Yang mencintai karena Allah. Turunkan ayat-ayatnya. Ayat pertama, ini yang belum saya tuliskan. Kalau antum ingin punya teman yang baik, antum dulu jadi baik. Saya ulang. Kalau antum ingin jadi punya teman yang baik, maka anda mesti jadi orang baik dulu. Perhatikan bahasa Qur'annya. Surah ke-24 ayat ke-26. An-Nur ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Yang buruk akan ketemu buruk. Pasangan sampai dibawa ke rumah tangga pun jelek ketemu jelek lagi. Baik ketemu baik. Bahasa Qur'annya kalau anda ingin jadi baik, bertemu dengan yang baik, anda jadi baik dulu. Karena orang baik hanya akan dipertemukan dengan yang baik lagi. Makanya ketika Asiyah bertemu dengan Fir'aun, belum ada hidayah. Asiyah jadi baik dapat hidayah. Ketika Asiyah dapat hidayah, tidak bisa bersatu dengan Fir'aun. Karena Asiyah baik, Fir'aun tidak mau jadi baik. Makanya ketika berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan saya satu rumah di surga, ya Rabb. Selamatkan saya, wa najjini min Fir'aun. Selamatkan saya dari Fir'aun dan seluruh aktivitas kehidupannya. Pisah saya dengan dia. Walaupun dunia datang dengan kematian, siksaan, itu enggak ada bedanya. Kita enggak bisa milih. Antum enggak bisa milih, teman-teman. Tapi antum bisa berusaha dalam keadaan apa antum bisa wafat. Khalid, panglima yang luar biasa hebat. Tapi wafatnya bukan di medan tempur. Dalam kasurnya kemudian beliau wafat. Tapi syahid dalam kebaikan. Tapi beliau wafat dalam keadaan yang baik. Maaf, kita enggak bisa pilih kapan kita meninggal. Tapi kita bisa berikhtiar dalam kebaikan yang terbaik. Saya pernah berkunjung pada satu masjid. Itu Masya Allah. Luar biasa orang itu baik yang menurut saya. Allah yarham. Allah, semoga Allah menyayangi beliau. Itu sudah jadi kakek, Pak. Datang orang Qatar ke rumah beliau. Ke tempat beliau. Dari Qatar. Enggak tahu gimana orang Qatar bisa ke situ. Kata orang Qatar, ini kisah nyata. Karena saya pernah sholat langsung di masjidnya. Kata orang Qatar, saya pengen bangun di masjid di sini. Dan Anda yang merawatnya. Lah kok piye datang ke situ? Kenal dari mana? Tahu dari mana tiba-tiba ke situ kalau bukan Allah perjalankan? Mustahil. Jadi masjidnya dirawat oleh beliau. Orang baik. Buka masjid, adzan, ngimamin di situ. Anda tahu apa yang terjadi? Selain orang baik hadir di dalamnya, wafatnya pun dalam keadaan baik. Bulan Ramadan, nunggu buka jam 4 sore. Jumat yang terakhir. Cuman tiduran saja. Meremlek, meremlek. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Panggilannya enak. Hidup baik, teman baik, diantarkan dari luar. Meninggalnya, cuman meremlek, meremlek, meninggal. Itu di belakang. Ada yang meremlek, meremlek, belum meninggal juga tuh. Belum meninggal juga. Hati-hati. Tuh. Makanya mungkin kita perlu teman-teman terbaik dalam kehidupan. Ayo teman-teman sekalian, cari. Ya, Ahmad Muzammil, kawan kami juga mungkin pernah dengar. Ahli tahsin Al-Quran, orangnya saleh. Masya Allah. Beda dengan kami barangkali sekitaran 7 tahunan lah. Dulu saya masih 30 tahun, beliau 37 tahun. Hari Kamis meninggalnya, Masya Allah, setelah sholat subuh. Itu pun ringan meninggalnya, enak setelah subuh, cuma bersin dua kali, hasi, hasi, meninggal. Tadi udah berkali-kali bersin, belum meninggal juga tuh. Ya, ayo kita cari teman yang baik-baik. Tapi pahalanya udah banyak. Kamu, Ahmad Muzammil pulang. Pahala kamu sudah banyak. Setiap kamu tahsin, muridnya banyak. Setiap mereka tahsin, kamu pahala dapat. Setiap baca satu huruf, 10 kebaikan. Sudah, pulang, pulang, pulang. Bersin, meninggal. Meremlek, meremlek, meninggal. Ya kita sampai malam ini, yang bersin sudah banyak, meremlek sudah banyak, belum meninggal juga. Barangkali itu pertanda dari Allah, kita menambah bekal-bekal terbaik, cari teman yang baik. Bagaimana caranya? Antum jadi baik dulu. Karena mustahil ada orang baik ingin berteman dengan antum kalau antum gak baik. Karena baik ketemu baik. Antum berkata yang baik, antum jadi orang baik, kata-katanya baik. Ketemunya dengan orang baik lagi. Makanya kalau antum jadi baik, kata-kata baik, orang tidak baik pun akan berubah bicara dengan antum. Antum orang sopan, baik, lembut, dikenal sekampung. Datang preman. Begitu preman datang, gak bisa kata-kata kasar depan antum. Karena antum orang baik. Allah akan bimbing dia menyesuaikan dengan antum. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tiap hari gak begitu, bisa assalamualaikum. Begini, kami ada keperluan. Keperluan tuh. Sama temannya sendiri, woi, sini. Masya Allah. Preman ketemu preman, gak ada salam. Gak ada salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapan kita mabok? Gak ada. Ya premannya preman aja. Tapi ketemu orang baik bisa beda. Kiai lewat, preman lewat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabok ya? Sedikit. Masyaallah. Jangan mabok lagi ya. Siapa Kiai? Jangan. Jadi kalau dia baik, antum baik, maka antum akan diarahkan ketemu yang baik-baik. Kata orang berubah di hadapan antum. Sikap orang berubah di hadapan antum. Kalau baik.